Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini atas nama selaku wakil dari Pemuda Belando Indah ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, kepada para penyandang dana yang dimuliakan Allah, yang telah mendukung acara ini, yang telah berpartisipasi dalam segi materi, dalam segi tenaga, maupun dalam segi pikiran. Yang sangat kita hormati Bapak Kepala Desa, tentunya Bapak Haji Hamid yang dimuliakan Allah, Sekretaris Desa, tokoh-tokoh masyarakat desa, sesepuh bini sepuh, para alim, para kiai, para ulama, dan seluruh warga masyarakat Belando Indah, Pelawangan, Meragen, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia. Yang sangat kita hormati Ketua Panitia Induk yang terhormat Bapak Haji Santo, dan dulur-dulur para penyandang dana, para donatur, para dermawan yang sangat dimuliakan Allah, KM Mekar Baru 1 Bapak Haji Saidi, KM Mekar Baru 2 Bapak Fikim, KM Mekar Baru 3 Bapak Fikim, KM Mekar Baru 4 Bapak Sis, KM Mekar Baru 5 Bapak Kholik, KM Mekar Baru 6 Bapak Joko, KM Sumber Baru 2 Bapak Munasri, KM Sumber Baru 3 Bapak Sujati, KM Sumber Baru 4 Bapak Edi, KM Sumber Baru 6 Bapak Harno, KM Sumber Baru 7 Bapak Harnadi, KM Sumber Baru 10 Bapak Umali, KM Sumber Baru 12 Bapak Kasdu, KM Sumber Baru Patas 1 Bapak Marsi, KM Sumber Baru Patas 2 Bapak Marno, KM Sumber Baru Patas 3 Bapak Marjuki, KM Putra Sakti 3 Bapak Masdi, KM Putra Sakti 6 Bapak Kur, KM Putra Sakti 7 Bapak Sukamto, KM Putra Sakti 9 Bapak Parman, KM Putra Sakti 11 Bapak Tomo, KM Putra Sakti 13 Bapak Prio, KM PSJ 1 Bapak Selamat, KM PSJ 2 Bapak Sutek, KM PSJ 3 Bapak Jamari, KM PSJ 4 Bapak Jumadi, KM PSJ 5 Bapak Kentut, KM PSJ 7 Bapak Kasni, KM Sumber Laut Jaya 2 Bapak Karis, KM Raharjo 1 Bapak Siswanto, KM Raharjo 3 Bapak Haji Santo, KM Anissa Rahmahe, KM Anissa 1 Bapak Sumini, KM Sumber Laut Jaya 2 Bapak Karis, KM Raharjo 1 Bapak Siswanto, KM Raharjo 3 Bapak Haji Santo, KM Anissa 1 Bapak Sumini, KM Anissa 2 Bapak Munadi, KM Anissa 3 Bapak Sugeng, KM Anissa Mania Bapak Sukrat, dan selanjutnya dari KM Jaya Indah 3 Bapak Bakri, KM Jaya Indah 4 Bapak Setio, KM Jaya Indah 5 Bapak Harto, KM Mutiara 1 Bapak Hartono, Bapak Rastono, KM Mutiara 2 Bapak Maskuri, KM Agung Baru 1 Bapak Saryani, KM Agung Baru 2 Bapak Masdi, KM Sumber Laut Bapak Darsono, KM Karya Sejati 8 Bapak Nanto, KM Jatiluhur Bapak Sumaji, KM Bukit Raya Bapak Ronji, KM Restu Bapak Kudir, KM Lintas Putra Bapak Romi. Segenap pemuda dan seluruh warga masyarakat, terima kasih banyak kami ucapkan, bukan karena kami atau kita, tapi kerjasama kalian yang telah menjadikan terselenggaranya acara ini. Tak lupa kami ucapkan pada jajaran tim keamanan terpadu dari Satuan Polri yang sangat kita hormati, dari Satuan TNI yang sangat kita hormati, yang telah ikut membantu menjaga keamanan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertanda wakil pemuda. Dan ini juga pemilik kapal mini, Adik Tommy salah satu kameramen dari Mas Bro. Terima kasih kebersamaannya. Dan terima kasih kepada Abang Yono Central Shot yang di depan. Terima kasih kepada juragan kita, Abang Yono di sini, aku nunggu ke depan ya. Bang Yono, terima kasih. Juragan kita dari Mas Bro, Mas Rizal, terima kasih kerjasamanya ya. Saudaraku yang terhormat, Belando Indah, Gebiar Pesta Laut 2017, Nelayan Belando Indah, alhamdulillah Monata untuk yang kesekian kalinya bisa menyapa Anda secara langsung. Yang mudah-mudahan pertemuan kita kali ini betul-betul mendapatkan ridho atas ridhonya Allah, sebagai silaturahmi yang sehat, silaturahmi yang sehat antara Monata, pimpinan dari Mas Karo Baryanto yang datang dari Jawa Timur, tepatnya dari Jalan Raya Kandangan Kebung Sidoarjo, kepada dulur-dulur nelayan semuanya. Belando Indah! Tepuk tangannya untuk saudaraku. Terima kasih Monata Man Indonesia. Tanpa terkecuali, selamat datang dan terima kasih gabungannya ya. Artis-artis topnya Indonesia, artis pilihannya Indonesia. Nanti ada Vivi Ayu, ada Lala Widi, ada Riri Amora, ada Leli Guanita, Anissa Rahma, Anjar Agusti, Rena KDI, Dery Mahesa, Ratna Andika, dan selanjutnya Diwon. Tepuk tangannya semuanya untuk Belando Indahku yang tercinta, Monata, Monata, Monata. Asli yang penting.